tidaklah datang satu zaman, melainkan zaman yang berikutnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Dan aku mendengarkan ini langsung dari Nabi kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin zaman tersebut jauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zaman tiga generasi yang dipersaksikan kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam sabdanya beliau mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dididik oleh beliau sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang meraih keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian setelah mereka. Kita hidup di masa-masa yang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang menunjukkan bahwa semakin banyak fitnah dan bermunculannya manusia yang berlomba-lomba meninggalkan kitabullah dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan mereka, sehingga yang terjadi adalah penyimpangan, munculnya kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, namun amalan-amalan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka jauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di samping itu pula, tetap saja ada satu hal yang menggembirakan dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang adanya satu kelompok yang mereka senantiasa berada di atas al-haq, berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kokoh di atas al-kitab was sunnah, dan mereka ini selalu ada di setiap masa. Terkadang jumlah mereka banyak, namun di lain waktu mereka berjumlah sedikit dan menjadi ghuraba, orang-orang yang asing, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada' al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'." فَطُوبَ لِلْغُرَبَى. Islam ketika awal munculnya dalam keadaan asing di tengah-tengah manusia, dan akan tiba satu masa di mana Islam itu kembali menjadi asing disebabkan banyaknya manusia yang meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenikmatan tuba, jaminan al-jannah bagi hamba-hamba Allah yang asing tersebut. Dalam riwayat yang lain dijelaskan tentang siapa mereka itu. Alladzina yuslihuna an-nas 'inda al-fasad. Mereka adalah orang-orang yang mendatangkan perbaikan. Mengajarkan manusia Al-Kitab was Sunnah ketika terjadi kerusakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada umatnya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansura. La yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku ini yang mereka senantiasa tegak di atas al-haq. Mereka adalah kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memudaratkan mereka orang-orang meninggalkan mereka atau orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datangnya keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu adalah ahlul haq, al-firqatun najiyah, al-taifatul mansurah, ahlus sunnah wal jama'ah, para pengikut as-salafus salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi bimbingan kepada kita untuk berjalan di atas jalan mereka. Terbimbing di atas bimbingan as-salafus salih. Sehingga kita pun meraih kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang telah dialami oleh generasi terdahulu as-salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, berjalan di atas jalan salaf. Oleh karenanya mereka pun dikenal dengan sebutan salafiyun. Dan dakwah mereka dikenal dengan sebutan ad-da'watus salafiyah, karena komitmen mereka untuk mengajak manusia berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas pemahaman generasi yang telah meraih kejayaan dan keberhasilan dalam kehidupan mereka, generasi yang telah mendapatkan sanjungan dan pujian secara zahir dan batin dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka dari generasi setelahnya. Oleh karena itu mereka merasa mulia, ahlus sunnah wal jamaah merasakan kemuliaan ketika mereka menisbatkan amalan-amalan mereka, keyakinan mereka kepada generasi yang mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka mereka dikenal dengan salafiyun. Penisbatan kepada salaf dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam memahami kitab Allah dan sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apabila mereka kembali kepada generasi terdahulu dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mengamalkan al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kemudian mereka pun meraih kemuliaan seperti yang telah diraih oleh generasi terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dalam surah At-Taubah Allah jalla wa ala berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsanin, kata para ulama, bi ihsanin ay bi itqan, dengan penuh ketelitian berusaha untuk mengikuti jejak-jejak mereka, tidak menyimpang dari mereka sedikit pun, mengikuti para sahabat dengan ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, dan mereka pun telah ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan untuk mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang kemuliaan para sahabat, bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah meridai mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari para sahabat itu? Zahiran wa batinan. Allah ridha kepada zahirnya mereka, amalan mereka, bahwa apa yang mereka amalkan adalah amalan-amalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang terdapat di dalam batin mereka, Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang terdapat di dalam isi hati mereka, dari kesucian, dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dalam hal mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin meraih keberhasilan seperti apa yang telah mereka raih, maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk masuk ke dalam bagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh ketelitian, tidak menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka inilah yang dimaksud dengan jalan salaf. Dan istilah salafiyah adalah merupakan istilah dan penisbatan yang mulia. Penisbatan kepada salaf dalam memahami Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan yang mulia. Bahkan sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk menjadi seorang salafi. Sebab salafi bukanlah partai. Bukan satu kelompok tertentu yang ada permulaannya, ada pendirinya, yang dibangun di atas organisasi tertentu. Bukan itu yang dimaksud dengan istilah salafiyah. Namun salafiyah adalah merupakan penisbatan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pemahaman orang-orang yang telah meraih keberhasilan, yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajib qabulu dhalika minhu ittifaqan, فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan, yang menyebarkan, yang mengajarkan kepada manusia mazhab salaf dan menisbatkan diri kepadanya dan berafiliasi kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab madhabus salaf tidaklah melainkan kebenaran semata. Maka madhabus salaf adalah merupakan realisasi dari apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasihat beliau dalam menghadapi berbagai macam perselisihan dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya setelah beliau mengucapkan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memerintah kalian, yang memimpin kalian, seorang budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya siapa yang dipanjangkan usianya di antara kalian sepeninggal aku, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak yang terjadi di kalangan umat ini. Maka di saat kalian melihat perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Maka wajib kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah mereka pula. Mereka adalah orang-orang diberi hidayah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap bid'ah dalam perkara agama itu adalah sesat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin pada saat terjadinya khilaf, ketika terjadinya iftiraqul ummah, perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini, untuk kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Dan yang terdepan dari mereka adalah Al-Khulafa'ur Rashidun. Demikian pula halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nari illa wahidah." Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka. Kecuali satu kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya, siapakah yang dimaksud kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang selamat dari ancaman neraka? Mereka adalah al-firqatun najiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jama'ah. Yang dimaksud adalah al-jama'ah. Dan dalam hadis yang lain yang hasan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna al-jama'ah, beliau mengatakan, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Itulah yang akan mendatangkan keselamatan. Selamat dari penyimpangan dan selamat dari azabullah di akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban di dalam memahami Islam kembali kepada pemahaman salaf. Bagaimana mereka memahami agama ini? bagaimana para ulama salaf mengaplikasikan makna-makna yang terkandung di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti kapan ayat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mana ayat itu diturunkan. Mereka paling mengerti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya dan di mana beliau menyampaikan sabdanya tersebut. Mereka adalah orang-orang yang paling memahami cara memahami, cara menerapkan, cara mengamalkan Al-Qur'an Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadimat fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitnah ulaika ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam فإنهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa di antara kalian yang hendak kalian jadikan sebagai panutan untuk diikuti? Diikuti pemahamannya, diikuti amalannya. Maka ikutilah yang telah meninggal. Yang mengucapkan ini adalah Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka mengikuti yang telah meninggal. Karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Selama seorang hidup di dunia, hati itu berbolak-balik. Namun yang meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, meridai mereka, jaminan benarnya apa yang telah mereka amalkan dan apa yang telah mereka yakini dan imani. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya dan paling sedikit kesalahannya. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan berpegang teguhlah kalian dengan jejak-jejak mereka. Karena sesungguhnya para sahabat itu mereka berjalan di atas hidayah yang lurus. Maka ini wasiat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu merupakan wasiatun sadiqah. Wasiat yang jujur. Yang mengharapkan keselamatan umat ini. Agar hendaknya mereka kembali kepada jalan salaf. Maka as-salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah kelompok yang senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kokoh di atas al-haq. Namun masyarul muslimin rahimakumullah, juga sudah menjadi sunnatullah yang menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin, sebagaimana yang telah menimpa para nabi dan rasul, bahwa ketika mereka menegakkan al-haq, mengajak manusia untuk kembali kepada al-haq, maka pasti mereka akan menemui berbagai macam rintangan, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Demikianlah kami telah menetapkan bagi setiap nabi itu memiliki musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia, di mana mereka saling bahu membahu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tipu daya yang manis. Akan tetapi menyebabkan mereka tergelincir dari as-siratul mustaqim. Maka fitnah itu akan selalu ada. Cobaan dan ujian menimpa kaum mukminin, menimpa hamba-hamba Allah yang berusaha untuk berjalan di atas kebenaran itu, di atas prinsip-prinsip salafiyah. Dan termasuk di antara cobaan yang menimpa ad-da'watus salafiyah ini adalah munculnya fitnah dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka yang tidak mendengarkan nasihat para ulama, tidak berjalan di atas jalannya para ulama rabbaniyun di setiap masa dalam keadaan mereka mengaku sebagai salafi, mengaku mendakwahkan salafiyah dalam keadaan ad-da'watus salafiyah berlepas diri dari pengakuan tersebut, berlepas diri dari amalan-amalan mereka. Termasuk di antaranya adalah kelompok yang bermunculan yang merupakan bagian dari kelompok Al-Khawarij yang pernah keluar di masa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kelompok-kelompok Khawarij ini termasuk di antara mereka Al-Qa'ida dan para pengikutnya. Demikian pula dari kelompok Daesh atau ISIS dan para pengikutnya, atau mereka-mereka yang mengaku membawa misi Al-Jihad fi sabilillah dengan mengatasnamakan jamaatul jihad atau yang lainnya. Yang hakikat dari amalan mereka al-ifsad fil ard, melakukan pengerusakan di muka bumi. Namun yang sangat disayangkan, mereka mengaku sebagai salafiyun. Mereka mengaku berjalan di atas manhaj salaf, mengaku menyebarkan da'watus salafiyah yang akhirnya ini termasuk di antara sebab yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat ini, bahwa Daesh atau ISIS atau mereka menyebut diri mereka daulah Islamiyah adalah bagian dari salafiyah itu sendiri. Sampai sebagian mereka menganggap bahwa salafi identik dengan teroris. Dan dikuatkan lagi fitnah ini dengan bermunculannya para ahlul fitan, orang-orang yang sengaja bermain-main di air yang keruh, semakin memperkeruh suasana dan semakin menyebarkan fitnah terhadap ad-da'wah salafiyah dari kalangan ahlul fitan, ahlul hawa, yang sengaja memperburuk citra ad-da'wah salafiyah dari kalangan sufiyah, dari kalangan syiah, dari kalangan kaum liberal, dan orang-orang yang semacam mereka juga menghembuskan fitnah ini di tengah-tengah umat Islam bahwa tindakan-tindakan teror yang terjadi yang melakukannya adalah bagian dari as-salafiyah itu sendiri. La haula wala quwata illa billah wa ilallahil mustaka. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat kita memohon pertolongan. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan dakwah ini dari berbagai macam bentuk penyimpangan, dari berbagai hal-hal yang hendak memudaratkan dakwah yang mulia ini yang telah dikotori oleh sebagian kaum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang diberi kemudahan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahwa ad-da'watus salafiyah adalah da'watu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum yang dibangun di atas prinsip yang sahih dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari berbagai macam fitnah, fitnah-fitnah yang tidak disandarkan kepadanya. Kewajiban para ulama, kewajiban para ustaz, para da'i untuk menjelaskan kepada umat tentang prinsip-prinsip da'watus salafiyah. Ajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk membersihkan al-manhajus salafi, ad-da'watus salafiyah ini dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan kepadanya, dari tuduhan yang palsu dan fitnah. Wajib kita menerangkan kepada siapa saja yang memungkinkan untuk kita sampaikan penjelasan ini kepada mereka, baik dari kalangan wulatul umur, dari kalangan para penguasa, orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan, atau dari kalangan rakyat biasa, semampu kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa as-salafiyin bukanlah teroris, as-salafiyin bukanlah khawarij, as-salafiyin bukanlah al-qaeda, as-salafiyin bukanlah ISIS. bahkan mereka berlepas diri dari kelompok-kelompok khawarij tersebut. Dari mereka-mereka yang selalu mendatangkan teror di berbagai negeri dengan cara-cara yang batil, yang sama sekali tidak dibangun di atas prinsip-prinsip Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dengan bimbingan para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka penting untuk kita terangkan apa perbedaan antara as-salafiyun yang menyebarkan da'watul salafiyah dengan kelompok-kelompok sempalan semacam ISIS, Al-Qaeda, atau semacam Ansarut Tauhid, atau yang semisalnya yang membangun pemikiran-pemikiran mereka di atas prinsip-prinsip khawarij, bukan di atas prinsip Islam yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meskipun mereka mengaku berjalan di atas jalan salafiyah dalam sebagian keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat nampak bagi seorang yang benar-benar ingin mengetahui perbedaan itu. Bagi seorang yang benar-benar ingin mempelajari dengan hati yang ikhlas, yang tidak disertai dengan kedengkian, yang tidak dibangun di atas permusuhan terhadap as-salafiyah, kalau seorang benar-benar ingin mempelajarinya, maka akan nampak baginya perbedaan antara ISIS dengan ad-da'watus salafiyah. Dan pada kesempatan kita di hari ini, saya ingin menyebutkan beberapa perbedaan dan prinsip, prinsip-prinsip pokok yang dibangun di atasnya al-manhajus salafi dengan prinsip-prinsip al-khawarij dari kalangan ISIS dan yang semisal mereka. Di antara prinsip utama yang membedakan antara kelompok khawarij, ISIS, Al-Qaeda, atau Jamaah Islamiyah, atau Ansarut Tauhid, atau apa saja nama mereka, namun memiliki pemikiran yang sama, adalah dalam permasalahan pemahaman. Memahami Al-Kitab was-Sunnah. Dalam memahami Kitabullah dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami Al-Qur'an. Mereka memahami Sunnah berdasarkan hawa nafsu mereka. Tidak di atas bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini ciri-ciri mereka yang sangat nampak sekali. Mulai dari semenjak mereka menyatakan untuk keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkumpul membentuk kelompok sendiri yang kemudian mereka dikenal dengan sebutan Al-Haruriyah, Al-Khawarij. Mereka meninggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Salah satu contoh misal dalam memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu kafir. Ayat ini dijadikan sebagai hujjah oleh mereka, dan ini bukan hujjah bagi mereka, namun mereka menjadikan ini sebagai dalil untuk membangun manhaj takfiri dalam mengafirkan kaum muslimin, dalam mengafirkan kaum muslimin. Mereka menyikapi secara umum dan memahami berdasarkan hawa nafsu mereka, berdasarkan keumuman dari ayat ini, mengatakan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jika orang itu telah kafir, murtad, keluar dari Islam, berarti halal darahnya, sehingga boleh dibunuh di mana saja. Lalu setelah mereka memiliki pemahaman seperti ini, mulailah mereka menyoroti penguasa. Dan itu kebiasaan kaum Khawarij, yang dimulai dari Dzil Khuwaisirah, yang menjadi cikal bakal Khawarij. Ketika orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, imamul muslimin, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, Rasulullah memberikan kepada fulan, Rasulullah berikan kepada fulan, sementara yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada si fulan, kepada si Allan, karena melihat kemaslahatan, semoga mereka semakin cinta kepada Islam, dan mereka ini bagian dari tokoh di masyarakatnya yang diharapkan melalui dia akan pulang ke kaumnya untuk menyampaikan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak mereka masuk ke dalam al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kemaslahatan itu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan harta tersebut kepada sebagian para sahabatnya yang telah lebih dahulu masuk ke dalam Islam, lebih dahulu dalam berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengetahui kekuatan iman yang ada pada mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan harta kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'uti ar-rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allah fi nar jahannam." Sesungguhnya aku berikan harta kepada seseorang, sementara yang aku tidak berikan aku lebih cinta kepadanya. Yang tidak aku berikan harta, aku lebih cinta kepadanya, karena aku khawatir jangan sampai yang tidak diberikan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam neraka. Ada kemaslahatan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang tidak mampu memahami apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar melihat, wah ini kok pembagian tidak merata. Berarti ini pembagian tidak adil. Berarti ini pembagian tidak ikhlas nih. Tidak dikehendaki wajah Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, bersikap adillah engkau. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ittaqillah ya Rasulullah." Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berbuat adil. Dianggap pembagian yang tidak merata itu sebagai satu kezaliman. Ini juga bagian dari ciri-ciri khawarij. Selalu yang menjadi permasalahan itu urusan dunia. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ada pada kelompok khawarij asyahwatul khafiyah, syahwat yang terselubung yang ada pada mereka, cinta dunia tapi menampakkan diri seolah-olah seperti ahli ibadah, seolah-olah seperti seorang yang rajin beribadah, tapi di dalam jiwa mereka ada hubbud dunia, kecintaan pada dunia. Protesnya selalu masalah dunia. Coba perhatikan tindakan-tindakan kaum khawarij. Selalu menyoroti permasalahan-permasalahan dunia. Masalah pemerintah menaikkan BBM, ngamuk. Ngamuk. Ya. Kenapa dinaikkan? Gak mau tahu soal sebabnya, permasalahannya. Pokoknya tidak boleh dinaikkan. Kalau dinaikkan, berarti tidak lagi memihak kepada rakyat. Kalau tidak lagi memihak kepada rakyat, maka tidak boleh ditaati. Kalau tidak boleh ditaati, berarti boleh berontak. Halal darahnya. Selalu ujung-ujungnya itu boleh berontak, kafir, murtad, halal darahnya. Ini dimulai dari pemahaman mereka dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Makanya ketika mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib sambil meneriakkan semboyan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin aradu biha batil. Itu kalimat yang hak. Namun mereka menghendaki kebatilan. Yang mereka inginkan dari kalimat itu adalah kebatilan. Mereka meninggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala dalam memahami ayat ini. Mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, dan bahkan mereka mengafirkan Ali radhiyallahu taala pada masa itu. Sebagaimana kelompok khawarij sekarang dengan ayat ini yang menjadi landasan mereka mengkafirkan kaum muslimin hukaman wa mahkumin, baik dari kalangan pemerintah, dan itu menjadi sasaran utama mereka, demikian pula rakyat, sehingga tumbuhlah manhaj takfir ini. Yang kalau mereka seandainya kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kita akan memahami dan mengetahui bahwa tidak seperti itu memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ternyata ada penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini dan munculnya kaum khawarij yang memahami ayat ini tidak pada pemahaman yang sebenarnya, maka diterangkan oleh Ibn Abbas, beliau mengatakan laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi innama huwa kufrun duna kufrin. Kekafiran yang dimaksud di dalam ayat ini bukan kekafiran yang kalian maksudkan wahai kaum khawarij. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Oleh karena itu para ulama dari dahulu hingga sekarang mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak dengan pemahaman secara umum. Setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Tidak demikian. Itu adalah manhajul khawarij. Itu adalah pemahaman khawarij. Namun ada klasifikasinya. Ada ketentuan-ketentuannya. Kapan seorang itu dikatakan dia kafir ketika berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kapan seorang itu tidak bisa dikafirkan namun dia dihukumi fasik. Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, namun dia berhukum dengan selain hukum Allah karena kondisi. Karena kondisi dia tidak mampu untuk menghindar. Demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. Maka orang yang seperti ini, para ulama mengatakan tidak bisa dikafirkan. Dia fasik. Dia melakukan dosa besar. Namun dihukumi kafir, tidak bisa. Seorang yang berzina, dia mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Namun hawa nafsu yang mendorong dia untuk melakukannya, dalam keadaan dia mengakui itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Meskipun dengan perbuatan yang ketika dia berzina, itu adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar asal hukumnya tidak dikafirkan, dia fasik. Dia muslim dengan keislamannya. Namun dia fasik disebabkan karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Dan di akhirah dia hukumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu muddatan min az-zaman wa in syaa'a 'afa 'anhu ghafara lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah siksa dalam kurun waktu tertentu, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah mengampuninya. Sementara kaum Khawarij mereka mengatakan kafir, kafir, kafir. Seorang berzina kafir. Pencuri kafir secara mutlak. Dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja yang menunjukkan bahwa telah nampak sekali perbedaan yang mencolok antara al-manhajus salafi yang tidak mudah mengkafirkan dengan manhajul khawarij yang sangat bermudah-mudahan dalam urusan takfir. Oleh karena itu sesama mereka sendiri kaum khawarij saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Kelompok ini mengkafirkan kelompok yang lain. Seperti yang terjadi sekarang antara ISIS dengan Jabhatun Nusrah, saling mengkafirkan, saling menghalalkan darah, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kelompok khawarij. Ada sebagian tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini itu menyebarkan fitnah seperti yang kita sebutkan, mengatakan bahwa salafi itu membangun prinsipnya di atas manhaj takfiri. Karena mereka memahami bahwa ISIS itu bagian dari salafiyah. Subhanallah. Kami meminta kepada pemerintah untuk mempelajari, untuk memperhatikan dan membedakan antara manhajul khawarij dengan manhaj ahli sunnatul jamaah, al-manhajul salafi. Jangan disamakan. Jangan hanya sekedar melihat penampilan secara zahir. Khawarij berjenggot, ahli sunnatul jamaah juga berjenggot. Khawarij pakai jubah, ahli sunnatul jamaah juga berjubah. Khawarij jualan herbal, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada yang berjualan herbal. Khawarij berpakaian cingkrang, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Melihat dari zahirnya semata, lalu kemudian menghukumi sama seperti mereka, ya tidak bisa. Seharusnya diperhatikan pada keyakinan mereka, prinsip mereka, amalan mereka. Walhamdulillah, as-salafiyun dimanapun mereka berada, mereka membuat pondok-pondok pesantren di berbagai wilayah. Yang terjadi adalah ketentraman, ketenangan, tidak membuat kekacauan. Alhamdulillah. Bahkan mereka membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sesatnya ISIS, tentang sesatnya Syiah. Yang ini menjadi sebab apabila mereka memiliki kekuatan akan menyebabkan kehancuran dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Di mana-mana alhamdulillah para ulama, demikian pula para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka giat menjelaskan kepada umat tentang kesesatan ISIS, tentang kesesatan Khawarij, tentang bahaya ISIS, tentang bahaya Khawarij, tentang bahaya Syiah Rafidah yang akan merongrong sebuah negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga sekarang masih saja para ulama, para asatidz ahli sunnah menjelaskan tentang hal tersebut. Bukan nifaq, bukan kemunafikan. Al-manhajus salafi tidak mengenal kemunafikan, sengaja menjelaskan tentang kesesatan ISIS padahal dalam batinnya mendukung ISIS. Kami tidak mengenal itu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengenal kemunafikan. Apa yang mereka sampaikan di dalam forum kajian-kajian mereka, dalam ceramah-ceramah mereka, dalam daurah-daurah mereka, itulah yang terdapat di dalam hati mereka. Itulah keyakinan mereka. Ini harus difahami. Difahami oleh pemerintah. Difahami oleh para pejabat negeri ini. Bahwa as-salafiyah bukan bahagian dari Khawarij. Bukanlah ISIS, bukanlah Al-Qaeda dan yang semacamnya. Dari prinsip ini saja sudah nampak sekali perbedaan dalam memahami kitab Allah wa sunnah. Meskipun kaum Khawarij mengucapkan qala Allah, qala Rasulullah. As-Salafiyah juga mengucapkan qala Allah, qala Rasulullah. Tapi maaf, berbeda dalam memahaminya. Sebagaimana berbeda antara al-manhajus salafi dengan manhaj al-mu'tazilah, manhaj liberal, dan manhaj-manhaj yang lainnya, termasuk manhaj al-ikhwanil muslimin. Oleh karena itu kita sepantasnya mengucapkan jazakumullahu khairan pemerintah Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Salman hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau yang mengeluarkan pernyataan resmi melarang menyebarnya kitab-kitab Al-Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi. Pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin yang menimbulkan keresahan sebagaimana yang telah terjadi di Mesir dan di banyak tempat, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pernyataan resmi walhamdulillahirabbil alamin, melarang mereka. Sebab dari kitab-kitab tokoh-tokoh ikhwan muslimin, lebih terkhusus lagi buku-buku Sayyid Qutb yang sering dijadikan sebagai rujukan kaum takfiri pada masa-masa belakangan ini, didapati dalam buku-buku Sayyid Qutb pemahaman takfir bermudah-mudahan dalam mengafirkan kaum muslimin. Maka oleh karena itu ini harus difahami. Di antara pejabat kita ada yang memahami bahwa Salafiyah itu sangat mudah mengafirkan. Orang sekedar merayakan maulid, kafir. Merayakan Isra Mi'raj, kafir. Loh, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan kafir? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kadang-kadang terjadi pula kesalahpahaman. Karena tidak bisa mencerna dengan baik ilmu yang diajarkan oleh para ulama sunnah, para da'i-da'i sunnah. Kalau dijelaskan tentang satu amalan, bahwa amalan ini tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, ini bagian dari perbuatan bid'ah yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap berarti telah mengkafirkan. Ya tentu tidak bisa disamakan. Ya. Agama itu nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasiha, agama ini dibangun di atas prinsip saling menasehati di antara kaum muslimin. Ketika ada yang keliru, nasihati. Arahkan dia, bimbing dia kepada kebenaran. Dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemuliaan dan kemenangan. Amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan selama dalam porsinya, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariat, maka itu adalah hal yang dianjurkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah selalu memberi resep sesuai dengan porsinya, memberi obat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tidak kemudian bermudah-mudahan terjadi kesalahan lalu kemudian menghukumi setiap kesalahan itu adalah kekufuran, lalu kemudian menghukumi pelakunya sebagai seorang yang kafir lalu difonis murtad keluar dari Islam. Oh tidak, sama sekali. Itu bukan pemahaman salafi, itu pemahaman khawarij. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pemahaman kaum khawarij ini yang meninggalkan untuk memahami ayat-ayat Allah berdasarkan pemahaman para sahabat, yang menjadi prinsip kaum khawarij ketika awal mereka keluar meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, mereka berjumlah kurang lebih 6.000 orang. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lalu mereka berkumpul di Harura. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ingin mendatangi mereka dan menasihati mereka. Semoga saja ada di antara mereka yang kembali kepada al-haq. Mereka yang keluar ini mayoritasnya dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai al-qurra, ahli ibadah, orang-orang yang semangat dalam beribadah, persis seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ibadah yang mereka lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun, akan muncul satu kaum. Dalam riwayat yang lain, takhruju mariqah, akan muncul satu kelompok yang menyempal. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quranul Karim namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Yani, tidak sampai mereka bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sebenarnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, tahqiruna salatakum bisalatihim wa qira'atakum biqira'atihim. Kalian menganggap bacaan Quran mereka lebih bagus dari bacaan Quran kalian. Salat mereka nampak lebih bagus dari salat kalian. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, melesat dengan begitu cepatnya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkeinginan untuk menasihati mereka ketika itu bertepatan dengan salat zuhur. Setelah mendapatkan izin dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka beliau datang dengan memakai hullah, pakaian yang indah, hullah seperti yang pernah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang untuk menemui mereka. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bertemu dengan mereka, Ibn Abbas menyifati ciri-ciri mereka ketika itu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, wa dakhaltu alaihim nisfan nahar. Aku menemui mereka di siang hari. Fadakhaltu ala qawmin lam ara qawman qattu ashadda minhum ijtihadan. Maka aku pun bertemu dengan satu kaum yang aku belum pernah melihat ada satu kaum yang paling bersungguh-sungguh dalam ibadah dari mereka. Semangat dalam beribadah. Kesungguhan nampak dari mereka. Jibahuhum qarihat minas sujud. Itu dahi mereka itu sampai mengeluarkan nanah saking lamanya mereka bersujud. Wa aydihim ka'annaha safinul ibil. Tangan-tangan mereka itu kulitnya itu menebal seperti lutut unta. Kulitnya menebal saking seringnya mereka menyentuhkan telapak tangan mereka di atas tanah. Wa alaihim qumsun murahhadah. Mereka memakai gamis. Gamis ini ya dipenuhi oleh keringat. Keringat-keringat mereka. Musyammirin. Mereka adalah orang-orang menyingsingkan lengannya. Mushamatan wujuhuhum. Wajah mereka pucat pasi. Minas sahar. Disebabkan karena mereka begadang di malam hari. Lihat. Nampak secara zahir semangat dalam beribadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat secara zahir, penampakan secara zahir. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau hidup dengan seorang yang dikenal kesolehannya, ahli ibadah. Dia bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ahli ibadah. Dan termasuk di antara perawi hadis. Satu ketika, Sufyan ats-Tsauri hendak masuk ke sebuah masjid melalui satu pintu. Ketika beliau masuk ke pintu tersebut, melihat Al-Hasan bin Salih bin Hayy salat di hadapannya. Terlihat. Orang-orang kalau melihat salatnya Al-Hasan bin Hayy, kelihatan khusyuk. Ketenangan yang nampak. Sufyan ats-Tsauri ketika melihat itu, beliau langsung keluar. keluar dari pintu tersebut. Lalu beliau mengatakan, "A'udzu billahi min khusyu'in nifaq." Aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuk yang mengandung kemunafikan. Nampak rajin beribadah, namun dia seorang yang memiliki pemahaman khawarij, Al-Hasan bin Salih. Maka ini sifat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang menjadi kaum khawarij. Maka Ibn Abbas mendatangi mereka lalu mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka mengatakan, "Marhaban ya Ibn Abbas, ma ja'a bik." "Marhaban wahai Ibn Abbas, apa yang menyebabkan kau datang ke sini?" Dalam riwayat yang lain, yang pertama kali dikomentari oleh mereka, pakaiannya Ibn Abbas, "Ma hadhil hullah." Apa yang kau kenakan ini? Pakaian yang indah yang kau kenakan ini. Maksudnya dia ingin menyinggung bahwa Ibn Abbas ini cinta dunia. Pakaiannya bagus, indah, memperhatikan dunia. Sementara pakaian mereka dipenuhi dengan keringat-keringat mereka. Menunjukkan bahwa mereka tidak mengurusi hal-hal tersebut. Mereka lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah. Allah cinta dengan keindahan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Aku memakai pakaian ini karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai seperti yang aku kenakan ini, al-hullah." Lalu di antara ucapan Ibn Abbas yang pada hakikatnya ya, ini adalah merupakan bantahan yang telak, yang menunjukkan kesesatan pemahaman kaum khawarij. Ketika Ibn Abbas mengatakan, "Ataitukum min indil muhajirin wal ansar wa min indi sihri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali wa alaihim nazal al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilih wa laysa fikum minhum ahadun." Kata beliau, "Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari kaum muhajirin dan ansar, dan aku datang sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali, dan kepada mereka lah Al-Quran itu turun, dan mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang takwil dan tafsirul Quran. Walaysa fikum minhum ahadun, dan tidak seorang pun di antara kalian ini yang berasal dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini sudah pukulan telak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwa prinsip mereka, apa yang mereka fahami di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini sudah menjadi prinsip dasar. Oleh karena itu mereka berbangga ketika mereka menyebut ayat, namun pada hakikatnya mereka telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan firman Allah jalla wa ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, "Maukah kami kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam beramal dalam kehidupan dunia dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam beramal." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ayat ini berkenaan dengan kelompok khawarij. Ayat ini turun menjelaskan tentang penyimpangan kaum khawarij. Mereka menyangka apa yang mereka amalkan itu benar, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam beramal. Masyarul ikhwar rahimakumullah, satu prinsip ini saja sebenarnya cukup untuk mengetahui penyimpangan mereka. Dan di sana ada prinsip-prinsip yang lain yang menjelaskan perbedaan antara al-manhajus salafi dengan manhajul khawarij, ISIS, dan yang semacamnya. Di antara perbedaan yang jelas antara as-salafiyah dengan kelompok khawarij, bahwa as-salafiyun mereka bukanlah orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengafirkan penguasa, meskipun penguasa itu melakukan berbagai macam kemaksiatan, penyimpangan, kefasikan, selama belum nampak pada mereka kufrun bawah, kekafiran yang nyata, yang meyakinkan, yang tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain kecuali kekufuran, dan telah ditegakkan kepadanya hujjah, dan telah terpenuhi syarat-syarat, tidak ada lagi pencegahnya untuk menghukumi si fulan kafir. Maka ini manhaj salafi. Tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan pemerintah fulan kafir. Sementara kelompok ISIS semuanya kafir. Bagi mereka tidak ada pemerintahan muslim sekarang ini, tidak ada. Semua pemerintahan kafir. Kalau pemerintahan Arab Saudi saja yang kita mengetahui bahwa di negeri-negeri yang ada di dunia ini, kita tidak mengetahui ada negeri yang menegakkan hukum Islam kecuali Arab Saudi. Hukum qisas bagi orang yang berhak untuk dikisas ketika dia membunuh misalnya, dan terbukti terpenuhi syarat-syarat, lalu kemudian dihukum qisas. Arab Saudi menerapkan. Kita tidak membela kekeliruan, ya, meskipun dengan adanya kekeliruan yang ada pada mereka, ya, adanya kesalahan-kesalahan, namun kemaslahatan dan syiar dan prinsip mereka dibangun di atas prinsip tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Itu ditegaskan oleh Raja Salman hafizahullah ta'ala, ya, dalam salah satu ucapan beliau. Beliau dengan tegas menyampaikan bahwa prinsip negara Arab Saudi ini adalah prinsip yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi kaum ISIS, pemerintah Arab Saudi itu kafir. Ya. Dianggap sebagai sekutu Amerika. Lalu dengan alasan tersebut, disebabkan karena Arab Saudi meminta pertolongan dalam sebagian perkara kepada Amerika, maka dianggap sekutu Amerika. Lalu menerapkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kaitannya dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-wala, sikap-sikap loyal kepada orang-orang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang bersikap loyal di antara kalian kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk dari mereka. Lalu menerapkannya kepada Arab Saudi. Maka Arab Saudi kafir. Pemerintahannya seluruhnya kafir, taghut. Tidak lagi memperhatikan ada kondisi-kondisi, ada permasalahan-permasalahan ijtihad. Seperti misalnya tentang permasalahan meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir, yang sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan. Dan mereka juga memiliki dalil-dalil dalam hal ini. Dan itu masalah ijtihad. Masalah khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Lalu dianggap bahwa Arab Saudi telah bersikap loyal kepada Amerika, sehingga dihukumi rajanya kafir, tagut, keluar dari Islam. Jajaran menteri-menterinya demikian pula. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini, sebab mereka berjalan di atas prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit. Beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-tha'ah fil yusri wal usr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alayna wa an la nunazi' al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam kondisi mudah atau dalam keadaan sulit, dalam kondisi semangat atau dalam keadaan terpaksa, bahkan dalam kondisi ketika mereka merampas harta atau hak-hak rakyatnya, berbuat kezaliman. Dan kita tidak boleh untuk melepaskan baiat kami kepada mereka, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas, yang meyakinkan, yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekedar kemungkaran yang terjadi, atau bahkan sekedar terjadinya sebuah kekufuran yang dilakukan, belum bisa kemudian pelakunya tersebut dihukumi kafir hingga terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada lagi pencegahnya. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekafiran berarti dia divonis kafir, keluar dari Islam. Tidak bisa. Ada seorang yang melakukan perbuatan kekufuran namun belum bisa divonis kafir, karena sebab-sebab tertentu, belum ada hujjah yang disampaikan kepadanya, atau mungkin ada penakwilan yang menyebabkan dia berjalan di atas penakwilan tersebut meskipun itu menyimpang, sehingga tidak dikafirkan. Dia menyangka itu adalah bagian dari pemahaman Islam, padahal tidak demikian. Ada takwil sebagai salah satu permisalan terhadap kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini, bahwa tidak setiap orang yang terjatuh dalam perbuatan atau ucapan kekufuran maka dihukumi dan difonis kafir, keluar dari Islam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang sedang melakukan perjalanan safar bersama untanya dan perbekalan makanannya ada di atas unta itu. Setelah dia berada di tengah perjalanan, maka dia pun beristirahat, mencari tempat yang ada pohon yang memungkinkan untuk berteduh, maka dia pun beristirahat di sana. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat untanya sudah hilang. Untanya hilang. Padang pasir. Dicari ke sana kemari, dia tidak mendapati untanya tersebut. Akhirnya dia kembali ke tempat semula, berharap untanya kembali. Lalu dia beristirahat. Ketika dia bangun dari istirahatnya, tiba-tiba dia melihat untanya sudah ada di depannya. Saking gembiranya dia melihat kondisi tersebut, maka dia pun ingin bersyukur kepada Allah. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan apa? Kekufuran. Menisbatkan diri sebagai Rabb, menisbatkan kepada Allah sebagai hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking girangnya, gembiranya dia. Salah ngomong. Kata orang Arab, sabukul lisan. Salah bicara. Dia mengucapkan kalimat kekufuran. Namun, dia diberi udzur. Kenapa? Bukan itu yang dimaksud dalam hatinya. Dia ingin mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Engkau Rabbku dan aku adalah hambamu. Tapi dia salah dalam pengucapan lisan. Maka diberi udzur. Dimaafkan. Dia mengucapkan kalimat kekufuran, namun tidak bisa dia divonis kafir. Karena dia tidak maksudkan itu dalam hatinya. Ini salah satu contoh. Masyarul ikhwa rahimakumullah, kaum khawarij adalah kaum yang paling sulit untuk memberi uzur. Hanya melihat seorang melakukan kafiran, kafir murtad keluar dari Islam. Tidak lagi melihat pada uzur, apakah telah sempurna syaratnya, tidak ada pencegahnya. Sangat mudah mengkafirkan. Satu perbuatan yang perbuatan ini bukan perbuatan kekufuran, juga mereka memvonis si fulan kafir. Karena itu memang menjadi akidah mereka. Bahwa seorang melakukan dosa besar, divonis kafir keluar dari al-Islam. Maka ini juga termasuk perbedaan prinsip antara ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyah dengan kelompok khawarij, di antara mereka ISIS dan Al-Qaeda. Oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah ketika mereka berhati-hati dalam mengafirkan kaum muslimin, dalam memvonis kafir seseorang termasuk pemerintah, maka mereka selalu mengharapkan kemaslahatan itu terjadi di negeri mereka dengan menjalankan prinsip-prinsip yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, diantaranya adalah prinsip taat kepada penguasa meskipun penguasa itu zalim, meskipun penguasa itu fajir. Taat kepada mereka adalah bagian dari prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berusaha untuk mendatangkan kemaslahatan, memperbaiki kekeliruan dengan cara yang terbaik. Ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, mereka berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Bukan dengan nasihat yang mengandung provokasi. Nasihat secara diam-diam. Sampaikan surat misalnya. Disampaikan kepada presiden. Atau kepada orang-orang tertentu dari kalangan pejabat yang diketahui. Intinya nasihat itu sampai kepada mereka dengan cara yang baik. Tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Tidak perlu diketahui oleh yang lainnya. Tidak perlu dengan cara melakukan hal-hal yang menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Dengan demonstrasi atau yang semisalnya. Membicarakan penguasa di mimbar-mimbar. Di ceramah-ceramah, di pengajian-pengajian. Tidak. Karena mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansah li sultan falyansahhu sirran wa la yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada penguasa, nasihati secara tersembunyi, jangan terang-terangan. Mereka mengamalkan ini. Dan di antara prinsip mereka adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha lis sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang doa ini pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, aku akan peruntukkan doa ini untuk kebaikan penguasa. Karena baiknya penguasa akan menyebabkan baiknya masyarakat. Namun ini tidak dilakukan oleh kaum Khawarij. Bagaimana mungkin mereka akan mendoakan kebaikan kepada penguasa? Mereka mengkafirkan. Mereka berusaha untuk mencari-cari berbagai macam cara untuk melakukan pemberontakan. Dan itu yang mereka kendaki. Mereka menganggap membunuh para tagut bagian dari jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita kemudian mengetahui ada di antara mereka yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin, darah-darah dari para aparat, aparatur negara, dengan datangi mereka lalu kemudian meledakkan bom bunuh diri yang membunuh orang-orang yang mereka bagian dari pemerintahan, itu sudah menjadi prinsip mereka. Kadang-kadang ada seorang polisi tidak tahu menahu, tugasnya hanya mengatur lalu lintas, lalu mereka lewat ini orang yang berpaham Khawarij ini menganggap dia ini tagut. Nah, didekati, bah, sudah. Lari lagi. Kenapa? Menganggap itu sebuah keutamaan. La yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abadan. Tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul orang kafir dan pembunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Ayat hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka untuk memudah-mudahkan membunuh orang-orang mereka sebut sebagai taghut, sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang telah murtad dari Islam yang halal darahnya. Al-manhajus salafi tidak seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus difahami oleh kaum muslimin bahwa al-manhajus salafi adalah mereka yang senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip Al-Quran was sunnah, yang mereka mengharapkan ketentraman dan ketenangan di dunia dan di akhirah. Dan di antara prinsip untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirah adalah taat kepada ulul amri, mencakup kepada ulama, demikian pula kepada al-umara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulul amri di dalam ayat ini mencakup ulama dan umara. Dua penafsiran datang dari para ulama. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan, "La yazalu an-nasu bi khairin ma'azzamu as-sultana wal ulama. Fa in azzamu hadain faqad aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadain faqad afsadu dunyahum wa ukhrahum." Senantiasa manusia hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama dan memuliakan penguasa. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Namun apabila mereka meremehkan ulama, tidak berjalan di atas nasihat para ulama, tidak ingin dibimbing dengan bimbingan para ulama, dan mereka juga meremehkan umara, maka mereka telah merusak dunia mereka dan akhirat mereka. Dan subhanallah, kelompok Khawarij mereka terjatuh ke dalam dua hal ini, meremehkan ulama dan meremehkan al-umara. Mereka meremehkan ulama sehingga mereka tidak ingin mendengarkan nasihat para ulama. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dengan mengatasnamakan agama. Bom bunuh diri dianggap sebagai jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama dilecehkan. Fatwa-fatwa para ulama dilecehkan. Pengrusakan, penghancuran dianggap sebagai bagian dari jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama yang seharusnya dijadikan sebagai pembimbing mereka, dianggap tidak bisa menjadi pembimbing dalam urusan jihad. Bisanya hanya membimbing dalam urusan pembahasan tentang bersuci, haid, nifas, sholat, itu saja. Tapi dalam urusan jihad, mereka jangan mengatur, mereka jangan membimbing. Lalu mereka menjadikan tokoh-tokoh dari kalangan ahlul hawa, ahlul bid'ah, sebagai pembimbing mereka, yang mengarahkan mereka pada kesesatan. Dari tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, menjadikan rujukan Sayyid Qutb dan yang semisalnya untuk jadikan sebagai manhaj mereka. Lalu dari kalangan sururiyin, Salman al-Auda, Safar al-Hawali dan yang lainnya, itu jadikan sebagai tokoh-tokoh yang mereka mendengarkan petuhan dan nasihatnya. Padahal mereka bukan bagian dari ulama. Mereka adalah da'i-da'i yang mengajak umat manusia ini kepada kesesatan dan penyimpangan. Yang menyebabkan mereka meremehkan para umara, pemerintah. Mereka meremehkan ulama, tidak mendengarkan nasihat mereka, dan mereka pun menghinakan umara, yang menyebabkan mereka pun terjatuh dalam penyimpangan yang jauh, yang sangat jauh, menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, mempelajari kitabullah, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar dari para ulama atau para ustaz, para da'i yang membimbing mereka untuk memahami Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf. Hati-hati dari ajakan orang-orang yang seakan-akan berpenampilan secara zahir di atas sunnah, namun mereka mengajak manusia kepada pintu-pintu jahannam dari kalangan khawarij dan yang semisal mereka. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, sesi yang pertama yang ingin kami sampaikan pada pertemuan di hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.